Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Gak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita? Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi gak pernah ada ujian. Kan aneh, makin berat ujian berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan, kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apa jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian.